Apes dasar kalah kuat papa jeung popotongan kucit terus. Apa maya? Oh, lu beda naon. Leuleum mun hayang. Kamari. Malam Minggu tanggal 1. Hayang lalajo India. Bioskop puseur kota. Papangit jeung popotongan. Beki gelis, beki mencang. Hanya kalbe kekesian. Ngagadak kampok itu. Hayang neke, hayang najo. Nempo beungeut salakina. Anu siga siki korma. Sarek ini lalajo, pikiran terger ngaco, minum pela ako, otak liar deh, sirah panas, ningali itu hati asa kahemus, jadi nepsong ayam nyar nikang, susu ganan ayam anu lele ngohan. Pisan lu jangkung padam beungeut geulis lempar nang ngagegan anas kuring ngarayu bebeakan ari klok aram jadol geuning aya kalehia gelis lembang agak banyak awewe banyak awewe awak si garam ingat kumaran Nur Noreng Nurdin Sampai jumpa di